Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan awal pertama ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat dalam thalabul ilmi, kita ingin mengingatkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan thalabul ilmi, terkait dengan lamanya waktu berhenti atau terkait dengan lamanya terhentinya majelis ilmu, tentunya untuk mengawali kembali terasa berat pada sebagian saudara-saudara kita. Maka kita di sini ingin mengingatkan perkara-perkara apa saja yang bisa membangkitkan semangat dalam thalabul ilmi. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-futur atau tidak ada semangat atau lemah semangat itu menimpa pada sebagian orang. Akan tetapi perlu kita cari apa obat atau penangkal dari futur tersebut. Maka yang pertama dan yang terpenting adalah doa ila Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kecintaan terhadap ilmu. Yang mana doa itu adalah miftahu kulli khairin, adalah kunci setiap kebaikan, seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang ingin kita dapatkan, kuncinya adalah doa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balik kalbu hamba. Maka kita minta supaya kalbu kita ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta terhadap ilmu, cinta terhadap thalabul ilmu. Untuk itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, kita butuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal ajzi wal kasal. Bagaimana dalam doa yang ma'ruf, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas. Yang mana lemah dan malas, assalamualaikum, ini adalah penyebab dari al-futur, dari tidak adanya semangat dalam thalabul ilm. Lemah maksudnya adalah tidak ada kemampuan untuk melakukan thalabul ilmi. Tidak ada kemampuan, entah itu karena sakit, entah itu karena kesibukan, sehingga dia tidak mampu untuk menghadiri majelis ilmu, atau al-kasal, secara asal dia mempunyai kemampuan, angkat tapi tidak ingin, tidak mempunyai keinginan untuk melangkahkan langkahnya kepada majelis ilmu. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa membangkitkan semangat kita dalam thalabul ilmi adalah an-niyyah as-salihah, niat yang benar. Niat yang benar dalam thalabul ilmi. Apabila seseorang mempunyai niat yang benar atau ikhlas, maka niat itu akan mendorong dia untuk mendatangi ilmu. Apakah tempatnya itu jauh ataupun dekat, kalau mempunyai niat yang benar, maka terasa ringan. Tempat yang jauh itu menjadi dekat. Dengan niat yang ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, maka dia rela untuk meluangkan waktunya, rela untuk meninggalkan kesibukannya. Karena niat yang ikhlas itu akan mendorong dia untuk melakukan thalabul ilmi. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, tentang pentingnya niat ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus ikhlas dalam thalabul ilmi? Dikarenakan amal tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas, kecuali dengan syarat ikhlas. Maka ar-riya itu bisa menghancurkan amalan yang dilakukan oleh hamba. Mana tentang wajibnya ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, dan thalabul ilmi itu adalah ibadah. مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dalam keadaan mengikhlaskan agama ini untuk dia, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam thalabul ilmi niatnya bukan karena dunia. Apa itu dunia? Ada enggak yang thalabul ilm kemudian ingin mendapatkan harta? Ya enggak ada. Sepertinya seperti itu, kelihatannya seperti itu. Tapi ini ada terjadi pada sebagian mereka-mereka. Thalabul ilm supaya mendapatkan ilmu, terus kemudian dengan ilmu itu dia menjual ilmu itu dengan sedikit dunia. Ini menyelisih ikhlas. Atau thalabul ilm yang dilakukan oleh seorang hamba, niatnya adalah supaya mendapatkan kedudukan, supaya dikatakan alim, dikatakan orang yang berilmu. Dengan itu dia mendapatkan kedudukan sehingga dia dihormati. Tujuannya apa? Supaya disegani. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuan seseorang untuk menuntut ilmu adalah murni karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, murni untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, murni tujuannya untuk memberikan manfaat terhadap keluarganya, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, menuntut ilmu supaya dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Dengan ilmu yang dia pelajari tersebut, dia beribadah kepada Allah ta'ala dengan ibadah yang sahihah. Ini niat ikhlas. Tujuan talabul ilm harus ikhlas, bukan untuk menjadi orang yang paling pandai supaya bisa merendahkan orang lain. Ternyata ilmunya masih banyakan saya, ternyata fulan di bawah saya keilmuannya. Nah, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, dan bukan untuk mencari pujian. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mahmud bin Labid ya, tentang ancaman bagi orang yang riya mencari pujian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah kesyirikan yang kecil. Apa itu asyirkul asghar? Qala ar-riya. Rasulullah menjawab, ar-riya. Innallaha idza yujazin nasa bi'amalihim yawmal qiyamah yaqulu lihaula al-mura'in idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum min khairin. Ya, Allah ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ta'ala apabila membalas amalan-amalan hamba pada yaumul qiyamah, Allah ta'ala berkata kepada orang-orang yang riya, yang mencari pujian dalam talabul ilmnya atau dalam ibadahnya, Allah ta'ala berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian meminta pujian di dunia. Datanglah kepada mereka, lalu lihatlah apa yang kalian dapatkan dari mereka, apakah ada kebaikan yang kalian dapatkan dari mereka. Dia tidak dapat apa-apa, maka merugi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madkhura. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, yaitu yang langsung balasan yang sementara, yaitu dunia, apakah itu pujian atau harta atau yang lainnya, ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan balasannya itu bagi orang yang kami kehendaki. Allah ta'ala segerakan balasannya. Kalau ingin pujian, Allah ta'ala akan segerakan, kamu akan dipuji. Tapi tidak mesti menurid, kami akan segerakan balasan tersebut bagi orang yang kami kehendaki. Banyak orang yang talabul ilmnya riya, ingin mencari pujian tapi enggak dipuji. Karena apa? Balasannya itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana pada yaumul qiyamah, thumma ja'alna lahu jahannam, maka kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, yaslaha, dia akan masuk kepadanya, madmuman dalam keadaan tercela, madkhura dan terhina. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, pentingnya mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi, yakni hendaklah kita melangkahkan kaki kita menuju majalis ilm ikhlas dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan pada diri dan juga menghilangkan kejahilan pada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ilmu yang dia ketahui tersebut, dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut ilmu tersebut. Maka dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, maka yang demikian ini akan mendorong seseorang untuk semangat dalam talabul ilmi. Kemudian perkara yang kedua, yakni as-sabr, bersabar atas masyakkah, bersabar atas beratnya talabul ilmi, bersabar atas lamanya duduk di majelis ilmu. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, dengan kesabaran akan dicapai maksud yang diinginkan dengan as-sabr tersebut. Maksudnya apa? Ingin faham terhadap dinul Islam, harus sabar meninggalkan rumah, meninggalkan kesibukan, harus sabar untuk meluangkan waktu yang seharian dari pagi sampai sore kerja. Capek, kalau tidur kan enak ya, tapi harus kita kalahkan. Untuk mengalahkan tersebut butuh kesabaran, melakukan atau menempuh perjalanan yang jauh dari Cerme ke Menganti, lumayan setengah jam lebih atau setengah jam, atau dari sekitarnya dari 6 ke sini, ada yang jauh dan ada yang dekat, harus sabar. Atau mendatangi daurah-daurah, sabar meninggalkan rumah, harus mengorbankan rencana-rencana yang harusnya dia melakukan demikian karena bertabrakan dengan daurah, sabar untuk mendatangi majalis ilm, majalis zikir tersebut, menempuh perjalanan jauh yang kadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Insyaallah Allah akan ganti ya, biaya yang kita keluarkan untuk talabul ilm itu akan menjadi pemberat mizan hasanah kita pada yaumul qiyamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang melakukan perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam keadaan mencari ilmu pada perjalanan tersebut, melakukan perjalanan dari Surabaya atau dari Gresik ke Sidoarjo atau ke Surabaya atau ke Jogja, mendatangi daurah-daurah yang diadakan para asatidzah atau daurah-daurah yang didatangkan padanya masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, ya tidak percuma kita melakukan perjalanan menuju mereka, tidak sia-sia. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dan rangka untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan baginya dengan melakukan perjalanan tersebut tariqan ilal jannah, menempuh jalan menuju jannah. Maka untuk menempuh perjalanan tersebut membutuhkan kesabaran. Maka dengan sabar tersebut akan tercapailah maksud, yaitu al-fiqhu fid-din, fahamnya seseorang dalam agama ini. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, as-sabar, maka para penuntut ilmu membutuhkan kesabaran, dan berhias dengan kesabaran tersebut memakai pakaian kesabaran. Ini sangat dibutuhkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan dipenuhkan balasan bagi orang yang bersabar itu tanpa ada hisabnya, tanpa ada batasannya balasan bagi orang yang bersabar. Masyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, ini bersabar dalam melakukan perjalanan. Kemudian juga dibutuhkan masyar muslimin rahimakumullah jami'an kesabaran ketika bermuamalah dengan kawan-kawan yang sama-sama menuntut ilmu, harus bersabar. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang futur, lemah, tidak ada semangat untuk thalabul ilm, karena apa? Punya masalah dengan temannya, dengan kawannya satu majelis. Karena menghindar dari kawannya satu majelis, sehingga yang gak kuat dia akan menghindar, yang kuat tetap hadir, yang gak kuat gak hadir. Harus sabar, dibutuhkan di sini sabaran. Yang mana kita tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Dan kita di sini tidak mempunyai watak yang sama. Latar belakangnya berbeda-beda. Dan juga cara berbicaranya juga tidak sama. Ada yang cara bicaranya halus, lembut, ada yang kasar, ada yang tidak memperhatikan perasaan orang lain. Harus bersabar dengan keanekaragaman ini. Yani apabila ada masyakil, ada muskilah, hendaklah diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan hikmah, dengan bijaksana, dan memberikan maaf pada saudaranya, mendahulukan husnul dhon terhadap saudaranya dalam rangka untuk melanggengkan ukhuwah. Maka barakallahu fikum, dalam bermuamalah dengan sesama thullabul ilm juga harus mempunyai kesabaran juga. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang tidak lagi hadir di majelis ilmu karena ada masalah dengan saudaranya. Ini enggak sabar namanya. Harus sabar. Dan dicari jalan keluar yang baik. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Demikian juga perkara yang membuat kita semangat untuk melakukan thalabul ilmi, yakni dengan mudzakarah, mengingat-ingat akan fadlul ilmi, akan keutamaan ilmu. Maka butuh di sini kita sering-sering untuk mudzakarah tentang keutamaan ilmu, yang mana nas tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak sekali. Kita sebutkan sebagiannya. Di antaranya adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan dirinya dalam agama. Maknanya adalah barang siapa yang faham terhadap perkara agamanya, barang siapa yang mengerti dinullah, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bisa enggak al-fiqhu fid-din, faham dalam perkara agama tanpa talabul ilm? Ya, tentunya tidak bisa, mustahil. Yani seorang akan bisa mendapatkan ilmu yakni apabila dia mau belajar, sabar, duduk, dan meninggalkan kesibukan-kesibukan. Karena ilmu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai, hanya duduk-duduk di rumah. Walaupun di sana telah banyak ceramah-ceramah atau pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan lewat internet, lewat HP, itu sebagai tambahan. Adapun intinya adalah mendatangi majelis ilmu. Apabila seseorang mencukupkan dirinya, sudah duduk di rumah saja, kan banyak ceramah-ceramah di internet, Telegram, WhatsApp. Kalau mencukupkan dengan itu, sehingga inilah yang menjadi penyebab seseorang untuk malas, malas untuk mendatangi majelis ilmu. Padahal di majelis ilmu dia kalau ada sesuatu yang tidak paham bisa bertanya langsung dan mendapatkan jawabannya yang tidak didapatkan di internet. Dan pelajarannya juga urut tertib, ada tahapan-tahapannya. Dan juga keutamaan yang lebih daripada itu, yakni apa? Doa dari para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang berputar-putar mengelilingi mencari majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka menaungi mereka yang duduk di majelis ilmu, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Mendapatkan doa dari para malaikat. Ini keutamaan yang khusus yang tidak didapatkan kecuali di majelis ilmu. Dan juga ketika menghadiri majelis ilmu, bertemu dengan ikhwannya, bertemu dengan ashabnya, sahabat-sahabatnya, bertemu dengan ustadznya, yang itu merupakan kegembiraan tersendiri yang tidak didapatkan ketika seseorang duduk di rumah mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di HP. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali kepada hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Apabila seseorang faham terhadap agamanya, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Maka mafhum mukhalafah, apabila seseorang tidak faham terhadap agamanya karena tidak mau atau malas, futur, tidak ada semangat untuk mendatangi majelis ilmu sehingga tidak faham terhadap agamanya, tidak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka maknanya adalah Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Maka kebaikan ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, banyak, banyak kebaikan apabila seseorang faham terhadap agama. Di dunia dia hidupnya menjadi tentram, menjadi lapang dadanya. Di dunia dia beragama, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia ketahui dari kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menuntut ilmu sehingga dia memberikan manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya dan sebagainya, banyak sekali kebaikan. Dan kebahagiaan di akhirat, yakni apa? Apabila seseorang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan bagi dirinya untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan yang besar. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita tertinggal dari majalis ilmu yang diadakan di tempat-tempat, di daerah-daerah. Kemudian perkara yang bisa membuat kita semangat dalam talabul ilmi, yakni musahabatul akhyar. Berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, yang saleh. Maka bersahabat dengan mereka itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata sebagai jawaban bagi doanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sanashuddu adudaka bi akhika, kami akan menguatkan engkau, menguatkan lenganmu dengan melalui saudaramu yaitu Harun. Yakni sahabat yang saleh itu akan menolong kita, itu akan mengingatkan kita, akan menasihati kita. Kenapa tadi malam kok gak hadir? Apakah antum sibuk atau sakit? Ditanya ketika gak hadir, ketika apa? Gak hadir dalam majelis. Ditanya. Atau ada daurah di mana dikabari. Kemudian atau diajak. Kalau lagi enggak semangat, lagi lemah, diingatkan. Nah, ini pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang saleh. Untuk itu, janganlah kita senang bersahabat dengan orang-orang awam yang tidak ada ihtimam, yang tidak ada perhatian terhadap ilmu. Karena pergaulan dengan mereka itu hanya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, tidak ada manfaat. Kecuali perkara-perkara yang kita memang butuh, teman kerja atau karena ada muamalah dengan dia, dengan mereka. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, kita tidak diingatkan, apabila kita mempunyai masalah, kita tidak diberi nasihat dengan nasihat yang benar, malah diberi nasihat yang salah, yang menyimpang. Makanya di sini butuh kita bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang saleh. Untuk itu, apabila kita mendapatkan teman yang saleh, jangan disakiti dia. Kalau sudah mendapatkan sahabat yang baik, jangan dirusak persahabatan tersebut dengan kelakuan kita, dengan akhlak kita yang buruk. Jangan dirusak. Hendaklah dijaga persahabatan tersebut, dijaga karena bermanfaat, karena akan mendukung kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wallah alam bisawab, ini diantara perkara-perkara yang bisa membuat kita untuk semangat dalam thalabul ilm, dalam mempelajari dinullah. Dan perkara yang penting juga yang ingin kita ingatkan adalah, hendaklah kita mengambil dinullah, mengambil agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara murni, tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada bid'ah. Kita mengambil ilmu dari ulama yang memang mereka mendakwahkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan faham salaf. Karena kalau kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau difahami dengan faham salaf, nah ini murni, tidak ada bid'ahnya, tidak ada tercampur dengan perkara-perkara yang baru. Tapi kalau kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua atau hampir kebanyakan yang berdakwah kepada agama Islam, mereka bicaranya ya kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mereka mengakunya berdakwah kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau seperti itu banyak, tapi dengan fahamnya siapa? Apakah dengan fahamnya Sayyid Qutb mengkafirkan kaum muslimin, pemahamannya Hasan Al-Banna, ya, pendiri Ikhwanul Muslimin, maka masyar muslimin rahimakumullah jami'an, kalau Al-Quran dan Sunnah difahami dengan selain faham salaf, maka pemahamannya akan melenceng dari al-haq, melenceng dari kebenaran. Harus difahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apabila kita ingin mengambil dinullah, mengambil agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni tanpa ada tambahan-tambahan. Karena Asy'ariyah, Asy'ariyun, mereka juga mendakwakan Al-Kitab wa Sunnah, tapi dengan paham Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu menetapkan sifat 20 saja, yang lainnya diingkari, atau dengan paham Sufi. Paham Sufi yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah itu bagi mereka yang tingkatan syariat. Kalau tingkatan hakikat dan ma'rifat, maka makomnya lebih tinggi, langsung. Haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan kepadaku hatiku dan hatiku dari Robku langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah dengan faham Khawarij yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, sehingga mereka menghalalkan darah, menghalalkan harta, kehormatan, merusak kehormatan, jiwa dan sebagainya? Naam, harus Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Fa in amantum bima amantum bihi faqadih tadau. Apabila mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai sahabatku, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan hidayah. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Untuk itu, jangan sampai kita tergiur, tertipu dengan gelar atau dengan posisi, kedudukan, pengaruh seseorang. Gak mesti kalau orang mempunyai pengikut banyak berarti mesti benar, gak mesti. Yang mempunyai gelar doktor mesti benar, enggak mesti. Yang mempunyai gelar profesor berarti kebenaran itu pasti ada pada dirinya, enggak mesti. Kebenaran itu tidak diukur dengan gelar. Kebenaran itu tidak diukur dengan pengaruh atau banyaknya pengikut. Kebenaran tidak diukur dari itu. Akan tetapi kebenaran itu diukur yakni dengan kitab wa sunnah, dengan faham salaf. Yakni siapa yang mendakwakan manhaj ini, maka dia di atas al-haq. Maka kita lebih pantas untuk mengikuti dia, walaupun tidak mempunyai gelar yang menyampaikan tersebut. S1 saja enggak, S2 juga enggak, S3 juga enggak, pengikutnya juga sedikit, dan dia tidak mempunyai pengaruh yang besar, tidak mempunyai pengikut yang banyak. Tapi yang didakwakan benar, maka itu lebih pantas dan lebih berhak bagi kita untuk mengikuti dia, daripada mengikuti orang yang mempunyai gelar profesor atau doktor atau LC atau apa, pengikutnya banyak tapi dakwanya bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan manhaj salaf. Karena masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, apabila ukuran kebenaran itu adalah gelar atau kedudukan, maka ini adalah timbangan-timbangan jahiliyah. Ini adalah timbangan jahiliyah. Timbangan mereka-mereka yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka untuk itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, al-haq itu wajib bagi kita untuk kita ikuti. Al-haq itu harus kita agungkan. Al-haq itu harus kita junjung tinggi. Untuk itu, yang menyampaikan al-haq tidak mesti orangnya mempunyai kedudukan atau gelar. Kalau mempunyai gelar, alhamdulillah. Kalau mempunyai kedudukan dan pengaruh, yang menyampaikan adalah Ustadz Kibar, masya Allah, itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi kalau misalnya yang berdakwah itu tidak mempunyai pengaruh, terus kemudian gelar juga enggak ada, tapi yang disampaikan benar, apakah kemudian kita menyia-nyiakan? Tentunya jangan disia-siakan. Al-haq itu kita ikuti, al-haq itu kita muliakan. Dengan apa? Yakni mendengarkan al-haq itu dari siapapun yang menyampaikannya, tanpa melihat mempunyai gelar ataukah tidak mempunyai gelar. Kenapa ana bilang seperti ini? Karena banyak asatidah ahli sunnah wal jamaah yang mendakwakan dakwah salaf secara murni, banyak diantara mereka tidak ada gelar. Kebanyakan diantara mereka bukan keluaran Universitas Jamiah Islamiyah, kalaupun ada itu pun sedikit. Doktor hampir tidak ada, MA tidak ada. Tapi apakah kemudian kita menghindar dari mereka lalu kemudian mencari ustadz-ustadz yang doktor, yang MA, yang LC? Tapi yang disampaikan adalah bid'ah, yang disampaikan adalah hizbiyah, yang disampaikan adalah penyimpangan. Lah, jangan kita meninggalkan du'at para da'i ilal haq dikarenakan mencari da'i-da'i yang mempunyai gelar tapi yang disampaikan adalah kebid'ahan dan kesesatan. Karena apa? Adapun dai-dai yang apakah itu di televisi ataukah dai-dai yang kondang dan macam-macam dengan segala macam gelarnya, ya, kebanyakan mereka itu mempunyai gelar, masya Allah. Maka barakallahu fikum, maka hendaklah kita bersabar duduk bersama mereka, para du'at ahli sunnati wal jamaah. Ukuran kebenaran itu bukan gelar, atau bahkan yang mengaku-ngaku menyampaikan dakwah salafiyah mempunyai gelar tapi ternyata dakwanya menyelisihi apa yang diakui. Mengaku dakwah kepada manhaj salaf tapi ternyata amalannya bertentangan. Misalnya, ya, para dai sururiun, ya, misalnya di Malang itu siapa? Abdullah Hadromi, mendukung perjuangan Hamas, padahal yang dia serukan katanya dakwanya dakwah salaf, tapi ternyata mendukung perjuangannya Hamas. Padahal Hamas itu, ma'asyar muslimin, mereka adalah orang-orang Syiah. Yang bergabung di sana adalah orang-orang Syiah. Padahal mereka berjuang di bawah dukungannya Iran. Didukung oleh orang tersebut. Padahal ngakunya dakwah salaf, tapi kok mendukung perjuangannya orang Syiah. Nah, ini bertentangan apa enggak dengan apa yang dia akui sebagai salafi? Salafi mendukung Syiah? Ya enggak mungkin. Kalau ada ngaku salafi mendukung Syiah, berarti apa? Bukan salafi. Kalau ngaku ya hanya sekedar pengakuan saja tapi tidak bermanfaat. Ngaku dakwah salafi, dakwanya adalah dakwah salaf, akan tapi bergandengan dengan jamaah tabligh, ya, foto, ya, seperti apa, Firanda yang gelarnya masya Allah, bahkan dia mempunyai majelis di Madinah, apa di apa, Masjid Nabawi, ya, mempunyai majelis di sana untuk orang-orang Indonesia. Apakah sebagai ukuran kalau orang punya halaqah, mempunyai majelis taklim di Masjid Nabawi, berarti al-haq itu pasti yang masih dia berada di atas al-haq? Bukan ukuran. Ternyata apa? Tidak ada yang namanya tahzir terhadap al-bid'ah, bergandengan dengan jamaah tabligh, bergandengan dengan orang-orang khawarij, bergandengan dengan orang-orang yang mempunyai fikrah takfir, ya, menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pesta demokrasi. Masa salafi demokrasi? Tidak ada. Kalau ada yang mengaku dakwanya dakwah salaf kemudian menyuruh ikut demokrasi, ya berarti dakwanya itu bukan dakwah salaf, hanya pengakuan saja. Sampai-sampai akhwat wal ummahat antri untuk nyoblos, bercampur ikhtilat dengan rijal. Allahu musta'an. Maka ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dalam mengambil ilmu jangan dilihat gelarnya, jangan dilihat gurunya. Oh, ini muridnya Syekh Al-Albani, ini muridnya Syekh Mukbil, ini muridnya, jangan dilihat itunya. Tapi apa yang diamalkan, apa yang didakwakan, cocok enggak dengan manhaj salaf? Kalau cocok maka ikuti dia, kalau enggak cocok jangan. Karena ilmu atau din ini harus kita ambil dari orang-orang yang terpercaya, yaitu dari para ulama yang membela manhaj salaf dan juga mereka-mereka yang mengambil bimbingan dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang mana ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, cerdasnya seseorang, gelar yang dimiliki oleh seseorang dan kecerdasan seseorang, ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ini memang nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak mesti kalau ilmu, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada seseorang tidak mesti bisa mengantarkan atau bisa membawa seseorang untuk menerima, untuk mengetahui al-haq. Di antara sebabnya ada dua. Yang pertama adalah tazyinu syayatin. Syaitan menghiasi kebatilan, menghiasi untuknya kebatilan itu dilihatnya seperti al-haq. Ini diantara penyebab yang bisa menghalangi seseorang dari al-haq. Padahal dia pinter, cerdas, ilmunya luas, hafalannya banyak. Tapi kalau dia telah terpengaruh dengan syubhat, telah terbawa oleh syubhat, ya, yang telah dikelabui oleh syaitan, maka yang salah, yang batil itu dianggap benar. Ada enggak yang meyakini bahwa dirinya di atas kesesatan? Ya enggak ada, hampir enggak ada. Enggak ada yang mengaku saya ini sesat, saya ini menyimpang. Hampir enggak ada. Hampir-hampir semua yang melakukan suatu amalan, hampir-hampir mereka semuanya mengaku bahwa apa yang diamalkan itu hak, itu yang benar. Yang melakukan zikir jamaah, mereka meyakini ini benar, salah. Yang melakukan tahlilan, yakin itu benar. Yang melakukan maulid nabi, yakin itu yang benar. Yang mengkafirkan kaum muslimin, yakin itu adalah benar dan berani. untuk mempertanggungjawabkan nanti pada yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya mereka-mereka ini telah kafir dan berani mempertanggungjawabkan vonis kekafiran itu di hadapan Allah taala pada yaumul qiyamah. Sehingga ketika membunuh aparat, yakin itu benar, itu adalah jihad. Ketika meledakkan dirinya di tengah-tengah yang lain, yakin itu adalah jihad, itu benar, dan yakin dia syahid dan akan disusul oleh bidadari. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, karena kenapa kok demikian? Karena jauh dari bimbingan ulama ahli sunnati wal jamaah, jauh dari bimbingan ulama salafiyin. Oleh karena itu Allah taala mengatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan, katakanlah Muhammad, apakah mau kul hal nunabbiukum, apakah mau kami sampaikan kepada kalian akan orang-orang yang merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang merugi amalannya adalah orang-orang yang menyimpang amalannya di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan dalam keadaan mereka meyakini bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi. Yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf. Mereka meyakini apa yang mereka amalkan itu benar. Dan sebab yang kedua, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, sebab yang kedua yang bisa menghalangi kecerdasan atau ilmu yang diketahui seseorang dari al-haq adalah ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Apabila hawa nafsu itu yang berperan, maka ilmu enggak ada gunanya. Kalau hawa nafsu itu yang mengambil alih, maka kecerdasan seseorang itu enggak ada guna. Apa yang dia hafalkan dari dalil-dalil itu enggak ada gunanya, karena hawa nafsu yang mendominasi. Yaitu tahu apabila yang dia dilakukan itu salah, tapi kenapa kok melanggar? Karena hawa nafsu yang telah mengalahkan dia. Sehingga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang seperti ini juga banyak. Berapa banyak mereka-mereka yang mengerti akan sesatnya Salman al-Auda. Berapa banyak mereka-mereka yang faham akan kesesatan Ihya ut-Turats. Berapa banyak mereka-mereka yang faham akan kesesatan Muhammad Surur Zainul Abidin. Tapi kenapa kok bergabung dengan kelompok mereka? Karena apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena mungkin karena dibantu, ya, dunianya kemudian dicukupi, hidupnya dijamin, diberi kekayaan, diberi fasilitas, mobil dan sebagainya, akhirnya terbawa, padahal tahu akan kesesatan orang-orang ula suryun. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, dengan sebab inilah yakni syubhat dari syaitan dan juga ittiba'ul hawa, inilah yang menghalangi seseorang dari mengetahui al-haq walaupun dia mempunyai ilmu dan cerdas. Dan yang mengikuti syubhat dan yang mengikuti hawa nafsu ini bukan orang-orang yang bodoh, Banyak mereka itu orang yang pandai, punya ilmu dan mempunyai gelar, pengaruh dan pengikut yang banyak. Oleh karena itu, ukuran kebenaran itu bukan kecerdasan, bukan ilmu yang dimiliki seseorang. Ukuran kebenaran itu bukan pengaruh atau pengikut yang banyak. Ukuran kebenaran itu adalah al-haq. Al-haq, kitabullah, sunnah rasulullah, apa yang difahami oleh sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu ukuran al-haq. Yang menyampaikan al-haq ini, kita tidak melihat apa gelarnya, bagaimana kedudukannya, bagaimana pengaruhnya, kita tidak pandang itu. Karena yang menyampaikan al-haq ini ada yang punya gelar juga, ada yang mempunyai pengaruh yang besar, dan ada yang enggak punya pengaruh, enggak punya gelar, miskin, tidak punya apa-apa, enggak, jabatan juga enggak ada, ya. Bukan itu ukurannya, akan tapi ukurannya adalah al-haq. Maka apabila al-haq itu disampaikan oleh seseorang, maka kita ikuti al-haq tersebut, nah, tanpa melihat kedudukannya, gelarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga yang mendengarkannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.